Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mawala amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibn Tawus an abihi an Ibn Abbas annahu ra'a rajulan intafada lamma sami'a hadithan 'anil nabiy sallallahu alayhi wa 'ala alihi wa sallam fi as-sifat استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى. Kata musannif rahimahullah diriwayatkan oleh Abdul Razzaq sahibul musannaf dari Ma'mar dari Ibn Tawus dari ayahnya Tawus ibn Kaisan dari Ibn Abbas annahu ra'a rajulan intafada, bahwasanya dia melihat seseorang intafada, intafada itu menunjukkan wajah marah. Lama sami'a haditsan 'anil nabi, ketika mendengar hadis dari nabi tentang sifat-sifat, tentang sifat-sifat Allah. Istinkaran lidalik, karena mengingkari hal tersebut. Faqala, maka Ibn Abbas berkata, ma faraqu haula, ada apa dengan mereka kok marah? Yajiduna riqatan inda muhkamihi, mereka mendapati kelembutan di dalam perkara muhkam tetapi mereka binasa dalam ayat-ayat mutasyabihat. Intaha kalamu. Qala fi syarhihi, disebutkan dalam syarahnya ucapan rawa Abdul Razzaq huwa Ibnu Hammam As-San'ani Al-Muhaddits Al-Yaman Sahibut Tasanif, memiliki tulisan-tulisan sanaf aktsar riwayat an Ma'mar Ibnu Rashid Sahibuz Zuhri, kebanyakan beliau meriwayatkan dari Ma'mar Ibnu Rashid yang merupakan salah satu muridnya Imam Az-Zuhri. Wa huwa Syekh Abdul Razzaq, dan beliau Ma'mar bin Rashid adalah syekhnya Abdul Razzaq. Yarwi anhu katsira, beliau banyak meriwayatkan dari beliau. Ini beliau Abdul Razzaq banyak meriwayatkan dari Ma'mar bin Rashid. Wa Ma'mar bifathil maimaini Ma'mar wasukunul ain, dan disukunkan ainnya. Abu Urwah Ibn Abi Amr, ini kayak baca makhtutat seperti baca manuskrip jadi susah. Rashid ya, Rashid Al-Azdi Al-Harrani thumma Al-Yamani ahadul a'lam min ashabi Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri yarwi anhu kathira, beliau Ma'mar adalah Abu Urwah ibn Abi Amr Rashid Al-Azdi Al-Harrani thumma Al-Yamani, salah satu dari tokoh-tokoh pengikutnya atau muridnya Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, karena beliau banyak meriwayatkan dari beliau. Dan ini banyak meriwayatkan dari Az-Zuhri rahimahullah. Qauluhu an ibn At-Tawus, sebutkan meriwayatkan dari Ibn Tawus, ay huwa Abdullah ibn Tawus Al-Yamani. Qala Ma'mar kana min a'lamin nasi bil Arabiyyah, beliau adalah yang paling alim dari manusia tentang bahasa Arab. Wa qala Ibn Uyainah mata sanata 32 wa 100, beliau meninggal pada tahun 132 Hijriah. Qala an abihi, dari ayahnya, tentunya Ibn Tawus ayahnya adalah Tawus, huwa Tawus Ibn Kaisan Al-Janadi bifathil jim wa nun, Al-Imam Al-Alam, seorang imam, seorang tokoh ulama. Qila, dikatakan ismuhu Dhakwan, demikian dikatakan oleh Ibn Al-Jawzi. Qultu, aku katakan wa huwa min a'immati tafsir, dan beliau adalah salah satu dari imam-imam ahli tafsir. Wa min aw'iyatil ilmi, bahkan termasuk mangkok-mangkok ilmu. Man Tawus Ibn Kaisan. Qala fi tahdhibil kamal, disebutkan dalam tahdhibil kamal yang kemudian diringkas menjadi tahdhibut tahdhib, yang kemudian diringkas lagi menjadi taqribut tahdhib. Enam. Anil Walid Al-Muwaqqari Anil Zuhri qala qadimtu ala Abdullah ibn Marwan, aku datangi Abdullah Abdul Malik ibn Marwan. Qadimtu ala Abdul Malik ibn Marwan, aku pernah datang ke tempatnya Abdul Malik ibn Marwan, seorang bin al-Amir Umara Bani Umayyah. Faqala min aina qadimta ya Zuhri, ditanya dari mana engkau wahai Zuhri ala Abdul Malik ibn Marwan. Qala qultu min Makkah, aku dari Makkah. Qala man khalafta yusawwiduha wa ahlaha, siapa yang kau tinggalkan di sana untuk membimbing penduduk di sana? Ini kau tinggalkan di sana, ada siapa tokoh di sana yang membimbing manusia? Qultu Atha ibn Abi Rabah. Ini kalian perhatikan riwayat ini agak panjang, tetapi sangat sangat sangat memberikan kepada kalian semangat. Mengapa? Karena ini nanti akan disebutkan tokoh-tokoh ulama di sekian negeri, di Mekah, di Syam, Hijaz, di Yaman, hampir semuanya turunan maula. Artinya apa? Allah angkat derajat orang yang tadinya turunan budak menjadi mulia karena ilmu. Bukan karena turunannya turunan siapa. Bukan karena dia orang Arab atau orang Indonesia. Dari manapun dia, dengan ilmu akan terangkat jadi mulia. Dan Abdul Malik penasaran. Tanya lagi, tetap dapatnya maula lagi. Kata dia, mana? Dari kalangan kami. Maksud dari kalangan Sayyid. Ada memang, tetapi tidak banyak. Qala, dari mana engkau wahai Zuhri? Aku dari Mekah. Siapa yang kau tahu di sana yang yusawwid ahlaha? Yusawwid itu menghitamkan, tapi maknanya yang mendominasi mereka dengan bimbingan ilmu. Qultu Atha ibn Abi Rabah. Qala fa minal Arab au minal Maula? Apakah dari kalangan Arab atau dari kalangan Maula? Qala qultu minal Mawali. Ibn Abi Rabah minal Mawali. Mengingatkan kita pada siapa? Bilal. Bilal dari budak miliknya Abu Bakar Siddiq yang dimerdekakan. Nama panjangnya siapa? Bilal Ibn Abi Rabah. Dan ini Atha Ibn Abi Rabah. Barakallahu fikum. Minal Mawali, dari turunan budak. Qala qultu minal Mawali, kok bisanya minal mawali menjadi tokoh mereka? Qala fa bima sadahum, kata Abdul Malik, salah satu amir dari Bani Umayyah. Fa bima sadahum, dengan apa dia bisa memimpin mereka, membimbing mereka? Qultu bidiyanatin, bidiyanati war riwayah, dengan kesolehan dan dengan riwayat, yakni ilmu. Diyanah lebih kepada pengamalan, riwayah lebih kepada ilmu. Qala inna ahla diyanah wa riwayah layan bagi an yasudu. Diterima oleh Abdul Malik. Ya memang, ahlu diyanah wa riwayah, orang yang berilmu dan saleh, sepantasnya untuk menjadi tokoh mereka. Qala faman yasudu ahla Yaman, kalau begitu siapa yang menjadi tokoh di negeri Yaman? Qultu Tawus ibn Kaisan, kata Zuhri, Tawus ibn Kaisan. Qala fa bin al-Arab aw minal mawali, apakah dia dari kalangan Arab atau dari kalangan maula? Qala qultu minal mawali, dari kalangan maula. Qala fa bima sadahum, juga dari maula, dengan apa dia bisa memimpin mereka jadi tokoh mereka? Qultu bima sada bihi ata, sama, dia menjadi pemimpin, menjadi tokoh di sana dengan sesuatu yang menjadikan apa sebagai tokoh di sana. Yani bimana? Bidyanah wa riwayah, dengan ilmu dan pengamalan. Qala innahu la yanbaghi dhalik, kata beliau, memang sepantasnya orang yang berilmu dan beramal untuk menjadi tokoh. Qala faman yasudu Misr, kalau begitu siapa yang menjadi sayyid? Yasud min sayyid, dari kata sayyid. Man yasudu Misr, siapa menjadi tokoh di Mesir? Qultu Yazid ibn Abi Hubayb. Yazid ibn Abi Hubayb. Qala fa minal Arab am minal mawali, apakah dari kalangan Arab atau dari kalangan maula? Qala qultu minal mawali, saya katakan dia juga minal maula. Qala fa man yasudu ahli Syam, siapa yang memimpin dan membimbing ahli Syam? Qultu maqhul. Qala fa minal Arab am minal mawali, dari kalangan Arab atau dari kalangan maula? Qultu minal mawali, juga minal mawali. Abdun nuba a'taqahu imra'atun min Hudzail, dijelaskan bahwa beliau Maqhul adalah benar-benar maula, turunan budak. Dia itu tadinya seorang budak dari Nuba, dimerdekakan oleh seorang wanita dari Hudzail. Kok bisa seorang mawali, artinya turunan rendahan, seorang budak dimerdekakan, kok menjadi tokoh? Birriwayati waddiyana, kama yasudu ata ahla Makkah, kama yasudu Tawus ahla Yaman, kama yasudu man Yazid Nabi Hubayb ahla Misr. Qala faman yasudu ahla Jazirah, kalau begitu siapa yang menjadi tokoh penduduk di negeri Jazirah, Aljazair? Qultu Maimun ibn Mihran, yang menjadi tokoh di sana adalah Maimun ibn Mihran. Qala fa minal Arab am minal mawali, apakah dari kalangan Arab atau dari kalangan maula? Qultu minal mawali, saya katakan juga minal mawali. Qala man yasudu ahli Khurasan, kalau begitu siapa tokohnya ahli Khurasan? Saya katakan Dhahhak ibn Muzahim. Qala minal Arab am minal mawali. Qala qultu minal mawali, kata Imam Az-Zuhri, juga minal mawali. Qala wa man yasudu ahli al-Basrah, kalau begitu siapa yang menjadi tokoh di negeri Basrah? Qala qultu Hasan al-Basri. Qala fa minal Arab am minal mawali, qultu minal mawali, juga dari kalangan mawali. Qala wailak, kata Imam Malik, sudah mulai enggak sabar, celaka engkau. Wa man yasudu ahli al-Kufah, siapa yang menjadi tokoh di negeri Kufah? Qala qultu Ibrahim an-Nukhai. Ibrahim an-Nukhai. Qala fa minal Arab am minal mawali, dari kalangan Arab atau dari kalangan maula? Qultu minal Arab, baru dapat satu. Qultu, saya katakan minal Arab. Qala wailaka ya Zuhri, celaka engkau wahai Zuhri. Farrajta anni, engkau menjadikan aku berat, susah, artinya menjadikan aku sedih. Kenapa yang jadi tokoh justru bukan orang Arab? Ini ikhwan ibn a'azakumullah, karena Allah muliakan siapa yang dikehendakinya, Allah rendahkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah muliakan seseorang yang dikehendakinya dengan apa? Dengan ilmu, dengan riwayah, waddiyanah, dengan ilmu dan pengamalan. Siapapun dia, Arab ataupun bukan Arab, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling bertakwa. Wa ilaka ya Zuhri farrajta anni, celaka engkau ya Zuhri, engkau bikin aku sedih. Wallahi la tasudanna al-mawali 'ala al-Arab, sungguh demi Allah sebentar lagi orang-orang dari kalangan maula akan menguasai orang Arab fi hadzal balad, di negeri ini. Hatta yukhtaba laha 'ala al-manabir, hingga nanti yang khutbah di mimbar-mimbar semuanya mawali, yang berbicara menyampaikan ilmu semuanya dari mawali. Wal 'Arab tahtaha, sedangkan orang Arab ada di bawahnya. Qala qultu ya amiral mu'minin, kata Imam Az-Zuhri, wahai amiral mu'minin, innama huwa din, ini urusannya agama. man hafidhahu sahada wa man dayya'ahu saqat. Wahai Amirul Mukminin, karena ini Abdul Malik bin Marwan, salah satu dari Amir di Bani Umayyah. Innama huwa din, urusannya agama. Siapa yang berpegang dengan agama, dia akan menjadi tokoh. Dan siapa yang melalaikannya, maka dia akan jatuh. Khonif dina azakumullah wa ikhwanat tulab bi khasah. Kalian barakallahu fikum. Akan dimuliakan dengan ilmu dan pengamalan. Berilmu tidak mengamalkan, justru dia akan menjadi maghdubi alaihim. Jadi orang yang dimurkai. Punya ilmu, tetapi tidak diamalkan. Allah murka pada mereka. Atau yang semangat-semangat, tapi enggak belajar. Niscaya akan dal, akan menjadi dalin. Sesat, karena beramal tanpa ilmu. Maka yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Kembali kepada pembahasan. Tadi hanya mengingatkan bahwa yang disebut tadi, sanad-sanadnya kebanyakan mawali. Siapa dari tokoh madhab yang merupakan seorang Arab Quraisy dari empat madhab? Imam Asy-Syafi'i. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i itu Arab dan Quraisy. Masya Allah. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Minal Arab atau minal mawali? La yus'al anhu. Tidak perlu ditanya. Beliau dari turunan terhormat dari Ahlil Bait. Naam. Karena Abbas termasuk Ahlil Bait. Fattaqaddama wa huwa habrul ummah. Sudah lewat bahwa Ibn Abbas adalah tintanya umat. Wa turjumanil Qur'an, dan penafsir Al-Qur'an. Karena didoakan oleh Rasulullah SAW dengan menyatakan Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu at-ta'wil wa da'a lahu nabi. Didoakan oleh Nabi SAW dan berkata Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu at-ta'wil, ai tafsir. Ta'wil di sini adalah tafsir. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah seringkali atau jarang memakai istilah ta'wil untuk menyatakan apa yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan konco-konconya dan pengikutnya. Selalu beliau pakai kalimat tahrif, tahrif, tahrif. Mengapa? Kalau ta'wil masih memiliki dua, ta'wil yang benar, ta'wil yang salah. Tapi kalau tafsir tahrif sudah jelas salah. Dan itu lafaz yang dipakai dalam Quran, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi bighairi ta'tilin wala tahrif. Bukan bighairi ta'tilin wala tafsir. Wala ta'wil, tapi tahrif. Qala wa rawa anhu ashabuhu a'immatut tafsir, dan meriwayatkan dari Ibnu Abbas sekian banyak murid-muridnya yang dijuluki dengan imam-imam tafsir, seperti Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Atha bin Abi Rabah wa Tawus wa ghairihim. Sa'id bin Jubair, seorang yang ahli bukan hanya di bidang tafsir, yang tafsir dan fiqh dan lain-lainnya. Qawluhu amma faraqu haula au ma faraqu haula yastafhim, istifham. Apa yang membuat marah mereka? Yastafhim min ashabihi yushiru ila unasin mimman yahduru majlisahu. Yani beliau mengisyaratkan kepada beberapa orang yang hadir di majlisnya, min amatin nas, dari orang-orang awam, manusia yang ikut hadir. Kenapa mereka seakan-akan tidak terima? Kok begitu? Kok begitu? Kelihatan wajah orang yang tidak terima ketika dibacakan satu hadis, yang dalam bahasa Arab disebut intafadha. Matanya terbelalak, urat lehernya terlihat. Fa idza sami'u syai'an min muhkamil Qur'an wa ma'nahu, kalau mendengar sesuatu dari ayat-ayat muhkamat dan makna-maknanya, hasala ma'hum farak ay khauf, ada rasa takut, Fa idza sami'u syai'an min ahaditsis sifat, kalau didapatkan hadis-hadis sifat, intafadu kal munkirin, ternyata mereka justru intafadu seperti orang yang mengingkari, kal munkirin lahu, falam yasul minhumul iman, berarti mereka tidak terima, tidak terjadi di hati mereka keimanan yang wajib, alladhi awjabahu Allah, yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala ala ibadihi al-mu'minin. Qala adh-Dhahabi haddatha Waqi' an Israil. Adh-Dhahabi menyebutkan, menyampaikan Waqi' dari Israil bi hadits idza jalasa ar-rabbu 'ala al-kursi. Kalau Allah duduk di atas kursinya, faqsha'arra rajulun min Waqi' aw 'inda Waqi', tiba-tiba ada seseorang yang iqsha'arra inda Waqi', di sisi Waqi' Ibn al-Jarrah. Iksya'arra itu berdiri bulu kuduknya, terheran-heran, menampakkan diri tidak terima. Faghudiba Waqi', maka Waqi' pun marah. Qala adratna al-A'mash wa Sufyan yuhadithuna bihadihi al-ahadith wa la yunkirunaha. Kami temui A'mash, kami temui Sufyan, semua menyampaikan hadis ini, enggak ada mengingkari seperti kalian. Akhraja Abdullah fi kitab Ar-Raddi 'ala Al-Jahmiyah, diriwayatkan oleh Abdullah dalam kitabnya Ar-Radd 'ala Al-Jahmiyah. Kira-kira mengapa mereka menampakkan diri seakan-akan mengingkari dan tidak terima? Karena mereka membayangkan dengan salah. Walaupun lafadznya jalasa, walaupun lafadznya di atas kursi, apakah kalian membayangkan kursinya seperti kursi yang kita kenal? Apakah kalian membayangkan bahwa jalasannya adalah julus seperti julusun nas, julusun makhluk? Laisa kamitslihi syai. Tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka lafaz-lafaz yang ada dalam hadis, dalam Quran, tentunya tidak tahu kaifiyahnya. Maknanya kita paham dan diriwayatkan sesuai dengan maknanya, dan tidak mengapa mengucapkan secara lafaz dan maknanya, tetapi kaifiyahnya yang kita tidak tahu. Tangan Allah di atas tangan mereka, kita tidak tahu tangan Allah seperti apa. Allah menggenggam bumi dengan tangannya, tidak akan sama dengan seseorang yang menggenggam bola. Astagfirullah. Maha suci Allah dari apa yang mereka bayangkan. Maha suci Allah dari apa yang mereka pikirkan. Maha suci Allah dari apa yang mereka duga-duga. Semuanya salah. Kalau kita tidak tahu zat Allah, maka kita tidak bisa membayangkan kayak apa Allah menggenggam bumi dan seperti apa Allah menggulung langit. Tetapi itu harus diimani. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Itu harus diimani. Allah menggenggam bumi dan menggulung langit. Barakallahu fikum. Maka mereka-mereka yang iksya'arra, yang faraqa atau intafadha, yang tidak terima, marah, jengkel, itu sesungguhnya dia membayangkan sendiri, kemudian dia tidak terima dengan bayangannya sendiri. Adapun Al-Quran, sunnah, hadis-hadis tidak menyebutkan kaifiahnya. Kalian membayangkan sendiri dengan bayangan yang salah. Allah duduk di singgasananya. Berarti dari dirimu sendiri. Kita enggak tahu apakah singgasana itu seperti ini. Ya jelas tidak. Pasti tidak. Karena Allah tidak sama dengan makhluk, maka arus Allah tidak sama dengan makhluk. Kursi Allah juga tidak sama dengan apa yang kita lihat di muka bumi. Apalagi tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Seberapa jarak boleh safar, boleh seorang musafir mengqasar dan menjamak? Syekhul Islam menyatakan bahwasanya sekian banyak dalil yang dipakai oleh para ulama itu bukan batasan. Rata-rata bahasanya Rasulullah pernah menjamak sekian farsah, Rasulullah menjamak di sekian farsah, pernah Rasulullah SAW menjamak dalam keadaan genteng-genteng Madinah masih terlihat, ila akhirnya. Artinya dalil-dalil tadi tidak menunjukkan batasan jarak sekian. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan kembali kepada urf. Apa itu maknanya? Al-adah muhakkamah. Orang musafir itu kayak apa? Kalian paham? Sebagaimana biasanya? Kalau kalian jalan-jalan ke pleret sana dalam keadaan tidak ada kebiasaan safar, orang-orang tidak menganggapnya safar, itu berarti bukan safar. Tapi itu sudah luar kota. Ya walaupun, apakah luar kota dibatasi dengan tulisan Cirebon Coret? Ada Cirebon Coret. Bagaimana kalau yang rumahnya di sebelah kanan Cirebon Coret, ke rumah temannya di sebelah kiri Cirebon Coret? Apa dia keluar kota? Oh, musafir? Enggak. Silakan tanyakan pada urf. Apakah itu seorang musafir? Tidak. Tidak dikatakan safar.